Oke, okay, disclaimer buat yang dengar lagu ini. Ya. Lagu ini Daus adalah JR, lagu Shout Out. Oke, okay, buat yang kesebut dengan What's kesindir. Ya, yeah, langsung Daus JR, ya. Telaso anjing pepe, telaso anjing pepe. Papamu kaya lonte, mukamu kagak nyante. Kayaknya kebanyakan cinte, lu kuper kekurangan nete. Siapa yang kaya? Orang gile, lu so gaya taunya kere. Gue sibuk duduk sambil ngopi, lu guys duduk pakai gaya sapi. Salam santai buat si topik, semua cewek lu gue sepik-sepik. Kelakuanmu kelihatan tengi, dasar bajingan tengi. Kebanyakan gaya, dasar tempi. Kelakuanmu buat menggelitik, ha. Huh. Oke, okay, sekarang giliran buat si Abror. Sekarang giliran lo buat lo track ini gacor. Thank you buat Daus JR. Tetap keep it real dan tetap dari bawah sampai atas. Karena kita keep it real. Ya. Yeah. Hip hop respect. Hey. Gua kemarin pergi ke pasar, yang jual ngetain gua kasar. Emang muka gua kayak pornstar, tapi kelakuannya kayak fajar. Pas gua jolot ketemu Dika, dia duduk sambil berbuba. Duduk di sampingnya Bima. Loh, Bima itu siapa? Bima itu siapa? Bima siapa? Bima itu siapa? Lo mah tolol, kayak lo udah kontol, nuker pen, sebotol, pengen tuh pentol, pentol, syarat buat Jogja terunik, ya, hey, Daus kembali, huh, hey, KCA, makan takoyaki order dari Shopee Food udah 15.000 kenyang sampai semaput di kadang ano. Mereka gabut, apa kabar Melvin, kapan kita gelut. Temen gue Fauzi dapat cewek baru, badannya berisi, gue kagak tahu namanya siapa, mereka belum ketemu. Mungkin kakinya bau, anjir bau wasu. Ha, ey, ya, lanjut lagi, ah, ey. Ini hidup gue, elu jangan bacot. Ini lagu gue, jangan kebanyakan cocot. Ini Daus JR, kalau kesindir jangan GR. Yeah. Makanya jangan tenggil, elu dasar peler. Ini lagu dibuat bertiga. Salam buat Niko dari Salatiga. Beli paket 50 giga. Jangan lupa tetringin gua. Ya. Yeah. Jangan lupa tetring. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Niko. Hey. Maulana. Gang-gang. Hey. OG. Hey. Sampai kegosan ketemu Rizky, baunya kayak Rizky. Kaos kaki. Syarat buat persetujuan temanku apa sendiri. Oh ya buat Peliano, ayo kita main Uno. Oh ya kue jadi keinget kenangan lain waktu di Solo. Sama si Uno, sama si Uno, sama si Uno. Hey, lanjut. Cerita dari saya yang habis dipikir sama si Tresya. Salah saya itu apa kok bisa segitunya. Yaudah iya gua perpalin ke Rahmat. Tapi gue cetanya sama Fira, sering jalan sama Fania. Ngayal padahal gue jalan sama si Dika. Lo mah tolol, kayak gue udah kontol. Nuker pen, sebotol. Kayak lo mah tolol, kayak gue udah kontol. Nuker pen, sebotol. Nuker sebentol. Hey, kalau lo HP nya gak ada boba. Padahal gue dari orang tua, tidak ada tuan narkoba. Ding kayak gue sama si Dava. Dava, Dava siapa? Kalau lu HP-nya gak ada boba, padahal duit dari orang tua, tidak dijual narkoba. Ding kayak gua sama si Dava. Dava, ya. Siapa yang belum gua sebut di sini? Ada OG. Ya. Ada siapa lagi? Ada Dian. Ada Fauzi. Fauzi siapa? Fauzi. Velozi. Ada Velozi, ada Ujo. Ujo Warsito. Ya. Ada Bagas, ada siapa lagi, ada Rian, oh Rian, Rian udah, Rian, Dwika, Dwika, sama pengundi Dwika, Nopal, Wei, Nopal, Wei, Abi, Abi, yeah. Kosyenali dari Solo, IKXO di Solo, dan Topik Lopodes, Lopodes, ada lagi, jangan sampai lupa ada Mbak-mbak yang di Prosa Kopi, yeah. Itu pacarnya Dime, namanya Dina. Oke, gua sekarang berdiri di atas lampu. Ada Tete Burjo. Saya pesen gudeg. Gudeg Karabian. Berapa teh? 3.000 ah. Oke. Jangan lupa kita kalau malam beri di Burjo Mang John. Bukan Sang Jun tapi Mang John. Ya, yeah, jangan lupa depo bosku anjing. Sweet Bonanza. Sudah kayak podcast.